Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, masuk ke dalam bab yang berikutnya, bab yang ke-23, tidak terasa di sana sudah sampai pada bab yang ke-23 yang sudah berlalu sebelumnya. Sekian bab yang di situ kita dibawa oleh muallif rahimahullahu taala untuk mengenal tauhid. Sedikit demi sedikit, satu masalah demi satu masalah tentang pembahasan tauhid. Dari mulai yang pertama di sana tentang ma'rifatu tauhid, yang paling pertama bab tentang mengenal tauhid. Kemudian bab yang berikutnya tentang bab fadl, keutamaan tauhid dan dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid. Dan bab yang berikutnya lagi masih membahas tentang keutamaan tauhid, bagaimana orang yang mengaplikasikan tauhid, menerapkannya, mempraktekannya dengan bentuk yang sempurna, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya tanpa azab, tanpa hisab. Masih di situ bagaimana pendahuluan-pendahuluan yang dibawakan oleh mu'alif. Sedikit demi sedikit kemudian kita mengenal tauhid, keutamaannya. Yang akan didapatkan ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bab al-khauf minasyirik, takut dan khawatir untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Baru kemudian bab-bab yang berikutnya beliau menyebutkan mana saja yang di situ termasuk ke dalam tauhid dan mana saja di situ yang termasuk ke dalam kesyirikan yang akan menghancurkan tauhid seseorang. Setelah pendahuluan demi pendahuluan kemudian dibawakan langsung inti dari apa yang dituju, yang diinginkan. Memahamkan dan menjelaskan perkara-perkara yang di situ termasuk ke dalam kesyirikan kepada Allah. Bahkan bukan hanya itu saja, kemudian di bab-bab yang baru saja kita lewati, bukan hanya membahas perkara yang itu termasuk ke dalam kesyirikan yang akan menghancurkan tauhid seseorang, bahkan di bab-bab baru yang kita lewati beliau juga di situ membawakan perkara-perkara yang itu akan menghantarkan kepada kesyirikan. Sampai kemudian masuk bab yang berikutnya ini. Luar biasa bagaimana beliau membawakan bab demi bab, poin demi poin, masalah demi masalah, dan ditata dengan sangat rapinya. Tidak langsung kepada intinya, akan tapi pendahuluan. Sehingga ketika hati mad'u itu sudah siap untuk diterangkan, dijelaskan tentang permasalahan kesyirikan, apa saja yang termasuk ke dalam kesyirikan yang terjadi pada umat ini. Sebelum masuk dalam bab tersebut, pendahuluan terlebih dahulu menunjukkan bagaimana zaka, kecerdasan yang ada pada beliau, Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ketika dijelaskan tentang pembahasan tauhid, dijelaskan di sana poin-poin yang di situ termasuk ke dalam kesyirikan, perkara-perkara yang di situ termasuk ke dalam kesyirikan, mungkin akan muncul di sana benak, di dalam benak seseorang atau yang mendengarkan, apa benar di sana umat sekarang ini terjatuh ke dalam kesyirikan? Apa ada di sana yang kemudian di dalam umat ini setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sana ada yang menyembah kepada berhala? Apa ada di sana? Didatangkan bab ini. Nah, bab yang beliau bawakan kali ini adalah babu maja'a anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awzan. Bab tentang bahwasanya sebagian umat ini ada di sana yang beribadah kepada berhala. Karena itu bukan hanya anggapan atau itu bukan hanya kekhawatiran, akan tapi benar-benar terjadi. Mereka orang-orang yang kemudian memiliki keyakinan, apa ada di umat Islam ini yang kemudian terjatuh ke dalam penyembahan terhadap berhala, sehingga perlu untuk dibahas permasalahan tauhid, sehingga perlu untuk dijelaskan tentang permasalahan kesyirikan. Nah, ada jenis yang seperti ini. Bukan hanya menguatkan pendapatnya dengan logika-logika. Gak mungkin, kalau dulu ya zaman jahiliyah kebodohan katanya. Sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah zaman yang terang benderang. Tidak mungkin di sana ada yang menyembah kepada berhala. Dikuatkan dengan logika-logika yang ada. Bahkan sebagian ada yang berusaha untuk membungkusnya dengan bungkusan yang ilmiah, sehingga didatangkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad ya'isa qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Ada dalilnya. Sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk diibadai oleh orang-orang yang sholat. Setan itu sudah berputus asa untuk diibadai oleh mereka orang-orang yang sholat di jazirah Arab ini. Akan tapi fitahrisi bainahum, yang bisa mereka lakukan adalah memecah belah di antara mereka. Nah, ini dalilnya menunjukkan bahasanya, nah, sudah enggak ada lagi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga permasalahan sudah bukan permasalahan tauhid lagi yang dibahas tentang masalah tauhidul uluhiyah, akan tapi yang perlu dibahas sekarang adalah tauhidul hakimiyah. Ini yang penting, mentauhidkan Allah dalam masalah hakim, dalam masalah hukum. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini membantah mereka, di sana masih ada. Bukannya tidak ada di antara umat ini, bukannya tidak ada di antara mereka yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ada. Ba'dhu hadhil ummah. Sebagian dari umat ini yang mereka itu beribadah kepada ausan. Sehingga mu'alif membawakan bab ini untuk membantah mereka. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a anna ba'dhu hadhil ummah. Bab ma apa-apa. Bab di sini bisa dibaca tiga ya. Boleh dibaca babu ma ja'a. Boleh dibaca baba ma ja'a. Boleh dibaca kasroh babi ma ja'a. Akan tapi indal kufiyin, menurut ulama-ulama kufah, boleh di sana untuk dibaca kasroh. Babi ma ja'a. Berlaku untuk semua bab. Babu sholah. Kalau ada di dalam kitab di sana, babul wudu. Atau nama-nama kitab, kitabu tauhid, kitabu, dibaca dengan dhammah. Boleh juga dibaca fathah kitabah, kitabat tauhid. Boleh juga dibaca jar, dikasrahkan, tapi menurut orang-orang kufah, kitabit tauhid. Adapun orang Basrah membolehkan cuma dua saja, dibaca dhammah atau dibaca fathah. Enggak boleh dibaca kasroh. Babu ma ja'a anna ba'dha hadhil ummah apa-apa. Harus melihat kepada makna. Kembali kepada makna yang dimaksud dengan apa-apa ini apa. Yang dimaksud dengan apa-apa ini apa. Untuk mengetahuinya harus kembali kepada dhahirul lafad, dhahir lafadnya. Dibaca, diulang-ulang. Bab apa-apa yang datang. Bahwasanya sebagian umat ini. Maksudnya apa-apa di sini adalah al-adillah. Dalil, dalil. Maksudnya apa-apa di sini adalah dalil, dalil. Sesuai. Dalil, dalil yang datang. Sehingga ja'a di sini fa'ilnya huwa. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kembali kepada ma. Bukan fa'ilnya anna dan isimnya dan khobar yang setelahnya itu. Bukan fa'ilnya. Itu anna dan isimnya dan khobarnya itu majrur dengan huruf jar yang dihapus. Takdirnya ma ja'a. Minal adillati fi anna ba'dhu hadhil ummah. Fi anna. Ada fi-nya yang dihapus. Bab tentang apa-apa yang datang minal adillah. Dari dalil-dalil. Al-Quran. Ataupun hadis yang akan dibawakan oleh mu'alif di sini. Dalil-dalil dari Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang datang dalam permasalahan fi anna, bahwasanya fi anna sebagian umat ini. Perhatikan bagaimana mu'alif memilih kalimat yang luar biasa. Menunjukkan ta'aninya beliau, menunjukkan kehati-hatiannya beliau. Tidak mengatakan bahwasanya seluruh umat itu terjatuh kepada peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengitlakannya, memutlakannya seluruh umat ini. Padahal di zaman beliau merebak kesyirikan banyak. Tapi di lesan beliau terjaga, tulisan hati-hatinya beliau tidak kemudian mengatakan, nam, umat ini semuanya sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, masih beliau mengatakan, ba'dho hadhil ummah, sebagian, nam, dari umat ini, sehingga bukan seluruhnya. Nam, karena di sana Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini bahwasanya la tajtami'u hadhil ummah fid dhalalah, tidak akan berkumpul umat ini sepakat pada kesesatan, semuanya sesat. Bahkan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya yaumal qiyamah. Naam. Aw hatta taqum as-sa'ah. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, naam, la tazalu ta'ifatun, bahwasanya senantiasa akan ada sekelompok dari umatku. Naam. Sekelompok ta'ifatun, sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Zahirina 'alal haq, yang mereka itu tampak di atas kebenaran, mendakwahkan kebenaran, membela kebenaran. Naam. Zahirina 'alal haq, akan selalu ada itu. Naam. Enggak pernah di sana satu zaman pun di sana kosong dari yang namanya ta'ifah ini, kelompok yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka selalu menampakkan di atas kebenaran, dhahirina 'alal haq. Nah, dari sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, sampai zaman kita ini, bahkan sampai hatta taqum as-sa'ah, sampai mendekati hari kiamat nanti, akan ada kelompok ini. Nah, yang mereka selalu berada di atas kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan membela kebenaran, dhahirin, dan mereka tampak terang benar di dalam berpegang teguh terhadap kebenaran tersebut. Nah, kalau diulang kembali sejarah begitu sangat banyaknya. Nah, tidak ada di sana satu zaman pun kosong dari kelompok tersebut. Nah, khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira. Nah, akan ada di sana satu kelompok yang selalu tampak di atas kebenaran. La yadhurruhum man khazalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang melakukan khudlan. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang khudlan. Khazalahum, khudlan. Tidak mau membantu mereka, tidak mau menolong mereka. Nah, meskipun bajunya sama, meskipun pakaiannya sama, akan tapi tidak mau membantu mereka, tidak mau menolong mereka. La yadhurruhum man khadhalahum, tidak akan membahayakan mereka perbuatan kelompok yang ini, yang khudlan, yang tidak mau membantu, tidak mau menolong. Mereka tetap terus terang di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan orang-orang jenis yang seperti ini, walaupun mereka tidak mau membantunya. Tidak mau menolong mereka. Nah, tidak akan membahayakan. Ini musuh yang pertama dari ahlul haq. Nah, di setiap zaman mesti muncul di sana dua musuh, sebagaimana disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Musuh yang pertama, man khadhalahum, orang yang melakukan khudlan terhadap mereka, tidak mau membantu, tidak mau menolong, membiarkan, bahkan menggembosi. Nah, kemudian kelompok yang kedua yang memusuhi mereka, man khalafahum, orang yang menyelisih mereka. Nah, musuh yang kedua terang-terangan berada di hadapan ahlul haq ini. Nah, terang-terangan mereka di dalam memusuhi, terang-terangan mereka di dalam menyelisihi. Apakah itu dalam masalah akidahnya, apakah itu dalam masalah manhajnya. Nah, akan muncul yang seperti ini, musuh yang kedua juga, man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi ahlul haq. Nah, apakah itu dari akidah mereka? Nah, dari yang mulai pertama muncul, khawarid, kemudian qadariyah, kemudian mu'tazilah, jahmiyah, dan yang seterusnya menyelisih ahlul haq di dalam permasalahan akidah. La yadurruhum, tidak akan memberikan pengaruh terhadap ahlul haq, permusuhan mereka orang-orang yang menyelisih ahlul haq ini. Tidak akan merugikan mereka, tidak akan membahayakan mereka. Tetap tegak terus di atas kebenaran, tetap terus mendakwahkan kebenaran, tetap terus mengajarkan kebenaran, dan tetap terus berpegang teguh dengan kebenaran. Akan ada di antara umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian bentuknya, demikian sifatnya, tidak kosong di sana satu zaman pun dari jenis kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nah, sehingga tidak semua, nanti terjatuh ke dalam peribadatan awzan. Tidak semua di sana yang kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, sehingga Syekh Muhammad Abdul Wahab memilih kalimat ini, ba'dho hadihil ummah, sebagian dari umat ini. Nah, tidak kemudian mengitlakkan. Nah, begitu ta'aninya, hati-hatinya beliau di dalam menghukumi, mengeluarkan sebuah kalimat. Nah, babu mada'a anna ba'dha hadhil ummah, bab dalil-dalil yang datang yang berkenaan tentang permasalahan bahwasanya sebagian umat ini, ya'budul awsan, akan beribadah atau beribadah kepada awsan. Awsan ma'ruf. Nah, sudah kita jelaskan di beberapa majelis. Nah, di dalam majelis pembahasan kitab ini, dari al-wathan, al-awthan, dari kalimat al-wathan, nah, segala bentuk, yakni kullu ma'ubida min dunillah, apa saja yang diibadai selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apapun bentuknya, bagaimanapun bentuknya, kalau dia diibadai selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia namanya wathan. Nah, apakah itu patung, apakah itu orang, apakah itu jin, apakah itu laut, apakah itu gunung, apakah itu kuburan, ataukah benda-benda mati yang lainnya, kalau seandainya itu diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, maka namanya wasan. Akan ada di antara umat ini ya'budul awsan, yang beribadah kepada wasan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.